Fadl, yang memiliki buku bisa dilihat ya, Aisyah al-Zawar jilid pertama, insyaallah kita akan baca pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apa yang direncanakan untuk bisa mulai pada jam 4 hari ini meleset, qadarullah wa syafa'al, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, silakan dibuka halaman 2. Nah, disebutkan pada bagian tengah bahwa jilid ini berisi tentang pengenalan terhadap huruf yang berharokat fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu saja yang akan kita pelajari. Fokus kita pada juz yang pertama adalah bagaimana kita melafalkan huruf ya, dalam keadaan berharokat ya, fathah, kasroh, dhammah. Nah, dan juga mengenal huruf Arab, yakni namanya, mengenal nama-nama huruf Arab. Baik. Kemudian silakan dibuka halaman 5. Karena inti dari juz pertama ini adalah mengenal huruf dan juz pertama ini akan menjadi dasar dan akan selalu terulang ya. Terulang apa namanya tentang bab ini pada juz-juz yang berikutnya. Yakni kalau kita ingin bisa mendapatkan sifat bacaan yang baik dan benar, maka diharapkan kita bisa betul-betul menguasai juz pertama ini, betul bisa melafalkan huruf dengan baik dan benar. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita mengenal makhraj. Dengan kita mengenal makhraj, tempat-tempat keluar huruf-huruf Al-Qur'an. Baik. Huruf hamzah dan ha. Nah, itu ada huruf hamzah dan ha. Letak makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Nah, coba kita baca dulu huruf a dan ha. Coba dibaca. Nah, jadi yang namanya belajar membaca ya, bukan hanya mendengar tapi harus mengikuti bacaan ya, sama-sama melafalkan. Baik. A. Nah, ini suara huruf hamzah. I. U. Ba. Baik. Ha. Hi. Hu. Bah. Baik. Sambil masing-masing kita merasakan bahwa dua huruf ini asalnya dari pangkal tenggorokan. Baik, coba diulang. Ba. Ini hamzah. Bah. Baik. Kemudian ha dan ain. Asalnya dari tengah tenggorokan. Coba dibaca ha. Ha. Hi. Hu. Bah. Baik. Di mana? Tengah-tengah tenggorokan. Kemudian juga ain. A. I. U. Ba. Bisa ya dirasakan bahwa dua huruf ini dari tengah tenggorokan. Kemudian yang berikutnya kha dan ghain. Kha. Kha. Ya. Coba berupaya untuk mendekatkan bacaan antum sekalian dengan apa yang antum dengarkan. Kha. Ya. Itulah huruf kha. Gha. Nah, coba kita baca lagi. Kha khi. Hu. Bah. Gha ghi. Gu. Bel. Baik. Nah, 6 huruf ini dari tenggorokan.